نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم telah memberitahukan apa yang akan terjadi di akhir zaman, di antaranya bahwasanya manusia akan melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyrati sa'ah," di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, "an yamurra rajul bil masajid," seseorang melalui masjid. Seseorang melalui masjid, fala yusalli fihi raka'atain aw kama qal, namun ia tidak salat dua rakaat tahiyat masjid. Itu menunjukkan ya akal Islam bahwasannya kaum muslimin di zaman itu mereka melalaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwasannya di antara tanda hari kiamat bahwasannya masjid itu hanya sebagai tempat lalu lalang saja. Mereka tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid sebagai penghormatan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Faya ummatal Islam. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita agar senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah di akhir zaman terutama, dan memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda bahwa akan datang suatu zaman, al-mutamassik bidinihi kalqabit alal jamr, orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan ia memegang bara api. Kemudian Rasulullah memberikan pahala orang yang berpegang kepada sunnah di zaman itu. Beliau berkata, al-amilu fihi ka ajri khamsin, orang yang mengamalkan sunnah di zaman itu seperti mendapatkan 50 orang. Kemudian para sahabat bertanya, minna aw minhum ya Rasulullah, 50 orang dari kami atau dari mereka wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, la bal minkum, justru dari kalian. Subhanallah. Mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah di zaman ini, di zaman yang dipenuhi dengan fitnah, yang dipenuhi dengan gejolak dan berbagai macam perubahan zaman, mereka kata Rasulullah ketika menghidupkan sunnah di zaman yang sangat sulit, di zaman ketika Islam telah menjadi terasing, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, Islam akan ikhlas, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi terasing. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah, maka pohon tuba, maka tuba, berbahagialah dan pohon-pohon tuba bagi mereka yang terasing karena menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatul Islam. Maka dari itulah kita, kewajiban kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berlomba-lomba menghidupkan sunnah Rasulullah yang telah dibatikan oleh manusia, meraih pahala yang sangat besar, mendapatkan 50 pahala 50 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil harji kahijratin ilai." Beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah, pahalanya sama dengan hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini ya akhul Islam, keutamaan yang besar bagi mereka yang berusaha terus menghidupkan sunnah Rasulullah, walaupun memang berat, walaupun memang panas, bagaikan memegang bara api, kata Rasulullah, apabila dipegang teramat panas, namun kalau dilemparkan ia akan membakar. Iyadan billah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kepada diri kita kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikategorikan la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka menang di atas kebenaran. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفت ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. Tidak akan bermudarat kepada mereka orang-orang yang membiarkan mereka, tidak pula orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah, yaitu hari kiamat. Ya umat al-Islam, kita lihat di dalam ibadah manusia berapa banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sebuah contoh misalnya di dalam solat berjamaah, engkau lihat makmum apabila bergerak hampir-hampir menyamai gerakan imam. Imam bergerak, kemudian ia pun bergerak sehingga ia dengan imam bareng. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu telah banyak ditinggalkan oleh manusia. Padahal di zaman Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, sebagai seorang sahabat berkata bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, lam yahni minna dhahrahu ahadun, tidak ada seorang pun dari kami yang membengkokkan punggungnya untuk sujud sampai Rasulullah selesai, sampai Rasulullah sempurna sujud. Berbeda dengan di zaman ini, ketika imam hendak bergerak sujud, mereka semua sudah bergerak untuk sujud. Padahal di zaman Rasulullah, sampai-sampai kata sahabat, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membengkokkan punggungnya untuk sujud sampai mereka melihat Rasulullah telah sempurna sujud. Subhanallah, itu dikarenakan terkadang karena ketidaktahuan kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnah di dalam azan misalnya. Ketika masa misalnya hujan lebat, disunnahkan untuk mengucapkan ala sallu fir rihal. Namun banyak di masjid-masjid tidak pernah kita dengar sunnah seperti itu. Memang terkadang ketika mengamalkan sunnah, bahkan ketika kita mengamalkan sunnah di zaman ini, terasa terasing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummat al-Islam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya di akhir zaman agar mereka banyak-banyak menuntut ilmu Allah Rabbul Alamin, sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum fi zamanin katsirun ulam fuqaha'uhu, qalilun khutaba'uhu, katsirun mu'tuhu, qalilun su'aluhu, al-'amalu fihi khairum minal 'ilmi." وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه كثير سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian wahai para sahabatku hidup di zaman yang para fuqahanya, para ulamanya banyak dan para penceramahnya sedikit. Orang yang memberinya banyak dan yang minta-mintanya sedikit. Beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Dan nanti akan datang, kata Rasulullah, suatu zaman yang para fuqahanya sedikit dan para penceramahnya banyak. Orang yang minta-mintanya banyak dan yang memberikannya sedikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan berarti kita tidak mengamalkan ilmu, tidak. Akan tetapi menuntut ilmu di zaman itu mempunyai nilai yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar bisa mempraktikkan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qarib Mujibu Da'wat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدئين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل بلاد يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.